Pantura Live Music bergoyang yuk. Ya ya. Digoyang. Iya, pinter. Khusus gua dari di Ambon ya. Dari Ambon sama. Yang tarik ya. Oh, satu arah buku nanti di pintu surga. Sudah dikasih.